Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a warzuqna ya Rabbana fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Allahumma ya Rabbana hashurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa ash-shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara, saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa istiqomah di majlis ini. Semoga seperti Allah memudahkan kita untuk terus bergabung di dalam perkumpulan kemuliaan ini. Semoga Allah kumpulkan kembali kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Tidak akan lepas dari perkumpulan mulia ini. Dan semoga anak keturunan kita pun dirindukan untuk berkumpul di tempat mulia. Kita akan lanjutkan belajar untuk semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai kepada bab Fadlul Ghani Syakir. Bab tentang orang kaya yang bersyukur. Wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'muri biha. Orang yang mengambil harta dengan cara yang benar lalu menggunakannya sesuai dengan perintah Allah di jalan yang benar. Dunia ini kayak pernah dibahas. Hah? Gimana ini? Siapa ini yang nulis ini? Siapa yang nulis ini? Hah? Ini yang nulis siapa ini? Hah? Ini sudah dibahas ini, berarti bagian ini tidak ngaji ini. Santrinya yang bagian nulis batas tidak ngaji ini. Hah? Mana? Masya Allah. Kau dari kirim maut? Lai akhirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada bab dzikril maut. Fi bab dzikril maut wa qisril amali. Atau qisril amali. Jadi bab tentang dzikril maut, mengingat kematian, dan qisril amali, dan agar dan tentang bagaimana pentingnya kita ini tidak panjang angan-angan, selalu ingat kematian agar kita selalu siap menjaga gerak-gerik langkah-langkah kita di dunia ini dengan kita mengingat nanti balasannya setelah kematian. Wa qisarul amal itu agar jangan sampai kita panjang angan-angan, akan tapi kita berpikir bahwasanya belum tentu esok hari adalah milik kita. Artinya kalau pengen tobat, ya hari ini. Kalau pengen berbuat baik, ya jangan ditunda esok hari. Kalau orang punya angan panjang angan-angan, selalu berbicara nanti-nanti. mau tobat nanti, mau berbuat baik juga nanti. Makanya 1000 yang kita berikan dalam perjuangan di hari ini lebih bagus daripada 1 juta esok hari. Kalau Anda punya uang 1000 hari ini, pasti Anda berikan dalam kebaikan, lebih bagus daripada 1 juta besok. Jangankan 1 juta, 5000 saja keluar dari tempat ini bisa berubah beli kue. Makanya saat ini, dan jangan, kalau Imam Ali bin Abi Thalib itu yang imannya luar biasa, laku syifa'an lil ghita'u masdadtu yaqina, kalau seandainya tabir ini dibuka, neraka itu kelihatan, sudah enggak tambah yakin gua. Artinya apa? Sudah begitu yakin, seyakin-yakinnya. Jadi neraka bagi beliau seperti terlihat di matanya, surga seperti terlihat di matanya. Pun demikian beliau adalah takut kalau mati dalam keadaan tidak baik. Takut mati dalam keadaan tidak baik. Jadi kalau berangan-angan ke depan saja berpikir, sampaikah aku nanti berjalan sampai depan itu? Kalau diajak berbicara esok hari, ya itu hanya sekedar rencana dan angan-angan. Kematian bisa datang setelah saat ini. Setelah kita berbicara, dan mungkin orang lagi berbicara belum selesai, sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Ini orang cerdas berpikir, kalau jangan-jangan waktuku hanya sekarang ini, maka bagaimana orang yang sadar dengan keimanannya akan masa kematiannya, dia tidak bisa menduga-duga, bahkan bisa lebih cepat dari yang ia duga. Maka dia akan selalu siap mempersiapkan diri untuk berbuat baik, tidak akan pernah menunda, dan untuk bertobat pun tidak akan menunda. Itulah qasarul amal. Kebalikannya adalah tulul amal, berangan-angan nanti, nanti, nanti. Kalau diajak kebaikan nanti, nanti, nanti, orang sudah berada melambung pada kemuliaan, orang sudah sampai kepada amal-amal yang baik, orang sudah sampai kepada Allah, dia masih merangkak, dan dia akan tertinggal dari rombongan-rombongan orang mulia. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'akhirullahu nafsan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayakul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bagi yang punya rezeki, bukan berbicara hey orang kaya, tidak, karena keselamatan bukan untuk orang kaya dalam urusan sedekah, tapi Allah Subhanahu wa anfiqu mimma razaqnakum. Berikan di jalan kebenaran, infakkan di jalan kebenaran apa yang telah aku berikan kepadamu. Dan bukan urusan duit saja, apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ini motivasi dakwah yang selalu kami sampaikan kepada siapapun hendaknya. Kita mengambil bagian daripada dakwahnya Nabi Muhammad dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya pangkat dengan pangkatnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikiran. Dan yang paling terakhir dan itu paling luar biasa adalah mungkin tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, yaitu dengan panjatan doa di tengah malam. Jangan Anda lupakan yang ini. Memohon kepada Allah untuk perjuangan umat Nabi Muhammad. Doakan majlis ini. Doakan pesantren, doakan semua yang berjuang, semoga diberi keikhlasan. Dan doakan semoga Allah mengirim orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ahli surga. Tidak menempatkan satu batang merah di tempat ini kecuali dia akan jadi ahli surga. Itu kita berdoa. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berikan dari apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang telah Allah berikan kepadamu? Ini tidak berbicara urusan harta, rezeki bukan urusan duit saja. Umurmu adalah juga rezeki pemberian dari Allah. Hendaknya kau gunakan umurmu untuk kebaikan. Makanya kami selalu mengajak, tidak suku bergabung di tempat ini hanya sebagai bergabung dalam acara majlis saja, setelah itu selesai, tidak. Hendaknya kita semakin memperbanyak urusan dengan kebaikan ini, urusan dengan majlis, nyambung dengan majlis ini dengan bermacam-macam cara, mulai dari menghadiri majlis ilmu sampai nanti menyambung lebih dari itu. Yang punya ilmu, yang punya keahlian, ayo sampaikan kepada kami. Akan ditata, akan diatur, akan dirapikan keahlian-keahlian itu untuk menjadi satu kekuatan dalam berjuang ini. Yang punya rezeki, berikan rezekimu. Yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, ayo bergabung di tempat mulia ini. وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Kalau sudah mati tidak berguna. Sebelum datang ajal, sebelum kematian tiba, kalau sudah mati apa yang bisa aku lakukan? Jabatan dan pangkatmu sudah tidak berguna lagi. Mana pangkat yang selama ini dibangga-banggakan? Kalau kemarin masih punya pangkat bisa menyeru bawahannya, tapi sudah mati tidak ada yang mendengar. Bahkan tidak bisa bertutur kata. Kalau sudah mati dan harta yang melimpah ruah pun tidak biasa ngomong, dia berangan-angan aku pengen sedekah, enggak bisa bersedekah karena sudah terlanjur mati dan anak pun belum tentu mengerti mana sedekah. Kenapa harus nunggu setelah anak, setelah kita meninggal? Sekarang waktu saya hidup aku harus berbuat baik. Kalau sudah mati enggak bisa. Uang di tabungan yang miliaran pun tidak akan berguna lagi. Dia hanya bisa berangan-angan, aduh kenapa kemarin aku mau sedekah kok aku tunda, keburu aku mati. Kenapa aku membantu saja kok harus nunggu esok hari, ternyata malam sudah didatangi malaikat Israel. Dan semua orang berkata seperti itu kalau hanya punya angan-angan tidak segera diwujudkan. Fayaqulu, dan ia mengadu kepada Allah, Rabbi ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri kesempatan sebentar lagi kan saya bisa sedekah ya Allah. Sudah terlanjur kau cabut nyawaku, lihat. Tidak berguna lagi. Mana tumpukan uang yang selama ini dia? Tidak berguna bagi dia. Kecuali yang diberikan di jalan Allah. Maka bersyukurlah di antara yang hadir ini yang sudah menggunakan hartanya untuk kebaikan. Bersyukurlah kepada semua yang mendengar suara ini yang telah memberikan umurnya untuk kebaikan. Dan bersyukurlah semua yang hadir dan mendengar suara ini dan menyaksikan ini yang telah menggunakan tenaganya untuk kebaikan. Kalau sudah mati tenagamu sudah tidak ada lagi. Yang katanya gagah perkasa itu pun hilang. Mengenakan baju pun tidak bisa, mandi harus mandikan oleh orang lain. Jadi dia tidak bisa menolak di saat harus dipindah ke tempat yang sempit itu. Mau ngomong apa dia? Dia tidak bisa bertahan di rumahnya yang dibangun bertahun-tahun dengan miliaran itu. Bahkan kadang dengan harta yang haram. Ia tidak bisa mempertahankan. Dia tidak bisa berkata tolong tetap aku di sini saja. Enggak. Harus dibawa ke kubur sana tuh. Semuanya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Saya ingin tambah sedikit saja. Sudahlah 5 menit agar aku bisa berkata aku infakkan hartaku yang ini, aku berikan sedekah untuk yang ini. Enggak ada semuanya. Fa saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Dengan hartaku bersedekah, dengan umurku bersedekah, dengan pikiranku bersedekah, dengan tenagaku. Wa kum minas salihin. Beri kesempatan ya Allah. Jadi semuanya berandai-andai yang, dan itu adalah penyesalan yang tidak berguna lagi di saat orang sudah masuk ke alam barzah. Hanya sekedar menyesal dan menyesal. Dan dia akan melihat hartanya melimpah itu. Dan tambah mengenes lagi. Seperti orang lagi puasa, lagi lapar-lapar-laparnya. Oh, dihidangkan makanan semuanya. Sate segala macam. Tapi setelah dihidangkan bilang kamu tidak boleh makan. Lebih mengenes lagi. Balik kaca begini, kelihatan di kaca, dipikir pintunya mau dibuka. Sudah begitu ngelihat orang makan enak di situ, tambah ngenes dia. Begitulah keadaan ahli orang di barzah, ngelihat dunianya. Lihat hartanya yang melimpah itu, kelihatan semuanya. Oh, nangis, dia nyesel. Kenapa itu tidak aku berikan dulu, aku hanya janji-janji memberikan sampai lupa dengan janji itu. Aku melihat perjuangan, tapi aku tidak ikut, nyesel semuanya. Berandai-andai kalau aku dikembalikan ke dunia ini saya, aku akan berbuat baik. Wala yukhri wala yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Akan tapi kalau sudah datang tempohnya jiwa untuk dicabut, idza jaa ajaluha, ajalnya sudah tiba, tidak akan bisa menunda sedikit pun. La yuakhir Allah. Allah tidak akan menunda kalau sudah ditulis. Wallahu khabiru mimma ta'malun. Apa yang kau lakukan waktu kamu hidup, Allah Maha tahu, enggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, biarpun sengaja engkau sembunyikan. Bahkan Allah senang jika itu semua kau sembunyikan. Ini. Wallahu khabir, khabir Maha tahu. Jadi kebaikan yang Anda lakukan, Allah Maha tahu. Yang membantu di pesantren ini biarpun saya tidak tahu, Allah Maha tahu. Bahkan mungkin istrinya, suaminya, atau anaknya tidak tahu. Allah Maha tahu. Bahkan kalau ada orang memberikan duit satu gebok 100 juta dibungkus plastik namanya si Khadijah. Tapi ditulisi nama Aisyah tetap nyampe ke Khadijah nanti. Ya kan salah alamat. Ini sekedar contoh. Dan insyaAllah ya Khadijah adalah infak. Aisyahnya infak. Semuanya jadi Khadijah sama Aisyah insyaAllah. Amin. Abu Bakarnya juga. Nah, dia sedekah. Sayyidina Rasulullah punya murid yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berinfak dengan seluruh hartanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu, kalau sudah kematian itu tiba kepada mereka, kepada salah satu mereka, semuanya ini, salah satu dari mereka, dari kita ini, kalau sudah kedatangan ajal, tiba kematian, setelah mati di alam kubur, baik yang sudah berbuat baik atau apalagi yang belum berbuat baik, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia sebentar aja ya, untuk berbakti kepada bapak ibuku, untuk ngabdi ke suamiku, untuk lemah lembut kepada istriku, untuk nyantuni anak yatim. Rabbirji'un, irji'uni, kembalikan aku ya Allah. Tapi itu hanya sekedar angan-angan saja. Khususnya orang-orang yang ahli maksiat, yang munafik, yang kikir, yang pelit. Dan dia merasakan itu penyesalan yang luar biasa. Hanya mengatakan Rabbi rji'un, ya Allah kembalikan. Tapi tidak akan kembali sudah. Lali amala salihan. Aku ingin berharap. Aku berharap bisa melakukan kebaikan nanti. Semoga aku bisa melakukan kebaikan. Ya Allah kembalikan ke dunia. Fima taraktu. Apa yang telah aku tinggalkan dulu di dunia, aku kurang baik, kurang sedekah, kurang ini. Semua kekuranganku di dunia ini kan aku tambal ya Allah. Kembalikan saya. Kala enggak. Tidak. Innaha kalimatun huwa qaliwa. Itu hanya sekedar omongan di saat berada di alam barzah. Maksudnya omongan yang tidak ada artinya. Biarpun setiap hari mengucapkan 1000 kali kalimat itu, tidak akan kembali ke dunia. Itu hanya kalimat yang mereka ucapkan dan semuanya mengucapkan itu. Yang sudah sedekah banyak pun masih berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk lebih banyak berbuat baik. Masya Allah. Akan tapi mereka sudah mendapatkan kenikmatan, akan tapi begitulah. Orang-orang di dalam surga itu selalu ingin melihat, tapi nikmat sudah, akan tapi tetap. Apalagi melihat orang yang pangkatnya lebih tinggi. Sehingga yang selalu sehat berkata, ya Allah kenapa kau tidak jadikan, kau jadikan aku sakit seperti orang itu biar jadi pahala besar. Yang sudah sedekah berkata, ya Allah kenapa aku dulu kok tidak sampai sedekah lebih banyak agar pangkatku lebih tinggi. Yang didolimi ternyata mendapatkan keutamaan, ya Allah kenapa kok cuma 2 orang yang dolim sama saya, coba 1 kampung dolim sama saya semuanya kan lebih tinggi lagi pangkat saya. Hari ini keadaan di akhirat ini, apalagi orang-orang fasik, orang ahli maksiat menyesalnya luar biasa. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalla enggak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongan bualan saja. Dasar ni ahli neraka, orang munafik, orang-orang kafir itu. Kalaupun kembali kepada ke dunia, ya balik lagi mang dia jatahnya model ahli neraka itu. Wa min warahihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Barzakh. Barzakh itu alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Sampai nanti dibangkitkan. Artinya sudah pembatas. Dia tidak akan kembali ke dunia dan belum sampai di akhirat. Inilah alam barzakh. Dan situ ada siksa. Ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nufikha fis-suri, kalau sudah nanti ada trompet ditiup oleh malaikat Israfil, bangkit semuanya. Kalau sudah bangkit semuanya lihat. Fala ansaba bainahum, sudah enggak kenal bapak dengan anak. Enggak ada istilah nasab, ini bapakku, ini anakku, enggak ada. Semuanya nafsi-nafsi, diriku-diriku. Semuanya urusan dengan amal baiknya masing-masing. Wala yatasaalun, bapak dan anak sudah lupa, enggak saling tahu. Ibu enggak ingat sama anaknya. Anak enggak ingat sama ibunya, begitu dahsyatnya keadaan saat itu. Bal akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din adu, disebutkan oleh Allah bahwasanya bahkan persaudaraan, kekerabatan, persahabatan yang dijalin di dunia ini yang bukan karena Allah akan menjadikan permusuhan nanti di akhirat. Seorang anak pun lupa dengan susuan ibundanya. Dulu waktu kecil disusui oleh ibunya, akan tapi seorang anak ternyata rela ibunya masuk neraka. Kenapa? Karena ibunya waktu anaknya dewasa tidak dididik yang benar. Tidak dikenalkan kepada Allah, dia akan menuntut, "Ya Allah, masukkan ibuku ke neraka karena ibuku tidak pernah mengenalkan aku kepadamu, ya Allah. Aku masuk neraka, masukkan ibuku neraka." Al-akhilla yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu, yang katanya kerabat, akrab, kedekatan akan menjadi musuh nanti di akhirat. Wahai para orang tua, di mana anakmu? Akan kita jadikan kawan yang sesungguhnya sampai di akhirat, atau akan kita jadikan musuh di akhirat? Di mana anak kita sekolah saat ini? Ngaji dengan siapa? Bergaul dengan siapa? Saat ini menjadi anak kita, akan tapi di akhirat kalau tidak benar kita mendidik mereka, akan menjadi musuh kita, bahkan menjadi sebab kehancuran kita nanti di akhirat. Termasuk istrimu, wahai para suami, jika engkau berurusan dengan istrimu bukan dengan urusan dengan Allah, maka istri akan menjerumuskan, dia akan menuntut, "Ya Allah, setiap hari aku dikasih makan, aku dibiarkan tidak sholat, aku dibiarkan tidak melakukan kebaikan, dan aku dibiarkan melakukan keharuman. Ya Allah, masukkan suamiku ke neraka jahanam." Padahal di dunia katanya mesra, saling mencintai, sana kemari, candaria dan sebagainya, akan membiarkan pasangannya melakukan keharaman. Begitu juga seorang suami melihat istrinya membiarkan suaminya melakukan keharaman, tidak pernah menegur di saat suaminya mendapatkan rezeki yang haram, hanya senang menerima-nerima duit, maka ketahuilah, "Ya Allah, masukkan istriku neraka." Ya ini. Jadi sudah enggak ada nasab lagi nanti. Di padang mahsyar semuanya ngurusi masing-masing. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Faman thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang dia punya amal baik, lalu timbangan amal baiknya itu berat, faulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Di dunia dia menggunakan hartanya untuk kebaikan, waktu-waktunya digunakan untuk ketaatan, dia punya jabatan untuk perjuangan, malam-malamnya pun untuk berdoa untuk kemaslahatan umat. Maka orang-orang yang semacam ini, dia akan mendapatkan keberuntungan. Faulaika humul muflihun. Menjadilah orang yang beruntung. Memperbanyak amal. Memperberat timbangan nanti di akhirat. Waman khaffat mawazinuhu. Adapun yang timbangannya ringan, ternyata amal baiknya adalah tertutup dengan kejelekannya. Mungkin dia punya amal baik, akan tapi terkalahkan dengan amal jeleknya, sehingga amal baik itu akan hilang, dan kemudian orang itu akan terhinakan. Alladzina faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka lah yang telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka merugikan diri mereka sendiri, fi jahannam khaliduna, dan di neraka jahannam abadi. Yang memang di dunia tidak punya iman abadi, akan tapi yang punya iman nanti setelah diselesaikan urusannya di neraka, maka dia akan diangkat. Ada orang yang amal baiknya itu tidak ada, khafat itu ringan sekali, amal baiknya tidak bernilai. Dia punya kebaikan tapi tidak tulus, dia punya kebaikan tidak dasar iman, banyak kebaikan ringan tidak ada nilainya, dan dia belum punya iman sesungguhnya, maka dia akan berada di dalam neraka jahannam selamanya. Talfahu wujuhahumun naru, dan api neraka. Nah ini ada api yang akan menyala di wajah mereka dan merontokkan bibir-bibir mereka. Allah. Tak lepah. Jadi mereka kebakar. Nah, ya, gambaran di neraka. Sudah begitu bibirnya itu rontok. Rontok, tumbuh lagi, rontok, tumbuh lagi. Wa hum fiha kalihun. Ya, dalam keadaan yang dia itu betul-betul susah, kesusahan. Dengan cemberut wajah, oh begitu pedihnya, mengerikannya keadaan saat itu. Kemudian diseru, "Alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun." Nah, ini orang-orang yang tidak punya iman. Termasuk di dalamnya adalah orang munafik. Yang mengerikan ini loh, munafik. Seolah-olah dia bersama rombongan ahli iman, dia bergaul makan bersama orang ahli iman, sholat bersama ahli iman, akan tapi hatinya tidak pernah berah ditata, sehingga imannya itu kropos, imannya menipis, sampai imannya tergeser, yang ada adalah kemunafikan. Munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafiran. Munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafiran. menampakkan keimanan dengan lidah dan perilakunya. Tapi ya, mereka itu satu pangkat, satu derajat dengan orang yang tidak beriman. Dan orang-orang semacam ini akan diseru. Allah menyeru kepada mereka, lam takun ayati, bukankah ayat-ayatku? Ada petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Bukankah sudah ada petunjuk yang dibawa oleh Nabi dan dibawa oleh para ulama sampai ke kupingmu dan kau mendengarnya? Tutla alaikum, dibacakan di kupingmu. Kau mendengar itu semuanya dan kau faham itu semuanya. Fakuntum biha tukadzibun, akan tapi kau mendustakan. Bahkan mendustakan ada dua, mendustakan langsung dengan lidahnya, aku tidak percaya. Atau dia mengucapkan percaya dengan lidahnya tapi hatinya mengingkari. Ini yang dikhawatirkan orang yang tidak mudah mengamalkan ilmu, tergolong orang yang mendustakan dengan hatinya. Ini orang munafik, katanya si iya-iya disebut adalah seorang muslim, akan perilakunya jauh dari umat Islam. Tidak ada cemburu di saat Islam, di saat umat Islam mendapatkan musibah. Tidak pernah ada cemburu di saat Islam itu diinjak-injak. Tidak pernah ada cemburu. Mana Islammu, mana imanmu? Ini, itu selalu mendustakan dengan hatinya. Kalau orang mempercayai bahasanya Islam adalah agamanya, Nabi Muhammad adalah nabinya, dia akan membela. Membela sesuatu yang diyakininya. Akan tapi karena keyakinannya lemah, lihat. Untuk berjuang sangat lemah. Berjuang dengan apapun lemah. Sehingga susah dia mengeluarkan hartanya untuk perjuangan. Susah menggunakan tenaganya untuk perjuangan. Jabatannya untuk perjuangan. Kemudian ketahuilah, orang-orang itu di alam barzah nanti dan juga di akhirat nanti sering diulang-ulang pertanyaan, kam labithtum fil ardi, berapa lama kamu di bumi itu? Adad sinin, maksudnya bilangan tahun. Coba kalau sudah di alam barzah ini ditanya, berapa tahun kamu waktu di dunia itu? Atau di akhirat nanti, ini cerita ini di alam barzah dan juga bisa terjadi di akhirat. Kalau sudah di surga atau di neraka itu selalu ditanya, berapa tahun kamu di dunia ini? Dia mengatakan, labithna yauman aw ba'da yaumin aw ba'da yaumin, di dunia aku hanya sebentar saja, sehari atau setengah hari. Oh, kenapa seperti itu? Bagi ahli surga, di saat merasakan kenikmatan surga yang luar biasa itu, suruh mengingat berapa waktu kamu di dunia. Sebentar dong. Satu lap begitu. Beruntunglah engkau dalam waktu yang singkat kau berjuang untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ahli neraka pun demikian. Di saat dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sakit, siksa. Kalau ditanya berapa tahun kamu hidup di dunia, sebentar dong. Ingat, sehingga betul sakit-sakitnya di dunia ini, kalau seandainya ada ahli neraka di dunianya itu kok fakir, nyungsep penyakit lahir batin, jantungan, paru-paru, korengan, segala macam, cacat. Wah, kalau masuk neraka, ternyata di dunia itu hanya sebentar tuh, karena lebih dahsyat siksa di dalam neraka. Sehingga kalau ditanya berapa tahun kau hidup di dunia itu, saya nggak ingat, begitu cepatnya di dunia. Artinya apa? Begitulah dunia memang cepat kalau dibanding dengan umur akhirat nanti. Dan maha kasih Allah, kita disuruh berjuang dalam waktu yang singkat. 80, 90, 100 tahun paling panjang tahun zaman sekarang. 100 tahun kita suruh berjuang untuk menjaga, melaksanakan kewajiban dari Allah, untuk bersabar dari kemaksiatan. Cukup dalam waktu yang pendek sekali. Kalau dibanding umuran akhirat itu sangat sepintas saja. Tapi demi mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Kalau seandainya hitung-hitungan, 70 tahun saya beribadah, mendapatkan keenaan 200 tahun sudah untung. Tapi ternyata Allah Maha Kasih. Kalau kita berusaha dalam waktu yang singkat ini, 70, 80, 90, kalau kita benar, akan diberi oleh Allah kesenangan di surga nanti yang tidak ada batasnya. Bukan 70 tahun, dan bukan juga 700 tahun, dan juga bukan 7000 tahun, akan tapi selama-lamanya. Fas'alil 'adin, suruh bertanya kepada orang yang bisa ngitung di dunia. Suruh ngitung. Kalau hitungannya memang 70 tahun, tapi rasanya itu kayak sepintas sekali. Hitungannya seperti itu. Begitulah keadaan di akhirat nanti. Qala, dijawab oleh Allah, in labithtum illa qalila. Di dunia itu sesungguhnya engkau sangat sebentar sekali. Law annakum kuntum ta'lamuna, kalau kalian sadar. Kalau kalian tahu bahasanya di dunia ini sadar, sengaja oleh Allah dihadirkan kisah keadaan di akhirat nanti, bukan untuk menceritakan urusan akhirat ini, akan tapi agar kita yang saat ini hidup ini sadar. Jangankan kok dibanding umur kita dengan umur akhirat. Sekarang Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu wafat. Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar 1400 lebih. Umur beliau 63. Umur sahabat beliau juga 62. 63 sekitar itu. 60 dibanding 1000 tahun ada apanya? Umur kita ini pendek. Umur dunia saja dibanding umur akhirat pendek. Umur kita dibanding umur dunia enggak ada apa-apanya. Oh, kita sudah tahu ceritanya dunia berapa ribu tahun yang lalu. Sekarang sudah yang hijriah 1400, Masehi 1900 lebih. 2000. Sudah ribuan. Umur dunia. Umur dunia ini dibanding umur akhirat adalah sangat pendek. Dan umur kita ini dibanding umur dunia juga sangat pendek. Pendek dan pendek. Inilah yang diinginkan adalah agar kita merenung. Makanya di waktu yang singkat ini bagaimana? Ibaratnya ya sudahlah, kita sabar dulu sebentar, yang penting nanti enak. Tirakat dulu bahasa sekarang, yuk. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian lah, sakit-sakit dulu deh. Nanti biar nanti kita mendapatkan kesenangan nanti. Maknanya itu harus diterapkan urusan dunia dan akhirat, bukan urusan bisnis saja, bukan. Kalau bisnis mah pintar, sabar, nabung, enggak makan. Ini pokoknya biar ditabung dulu biar dapat duit, ya. Tujuannya adalah untuk kaya. Pintar urusan dunia, tapi mana urusan akhirat kecerdasan kita? Mana berakit-rakit ke hulunya? Mana bersakit-sakit dahulu untuk akhirat? Biarpun ternyata orang kalau dekat kepada Allah tidak akan merasakan sakit. Biarpun terlihat mungkin serba kekurangan, tapi kalau kenal Allah, kelezatan yang sesungguhnya adalah di dalam batinnya. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan jasad yang terpenuhi. Alangkah banyaknya orang yang di atas tumpukan uang, di bawah naungan rumah mega, akan tapi ternyata hatinya gundah. Yang bunuh diri juga ada. Karena kebahagiaan adalah di dalam batin seorang hamba. Dan batin yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Hei hamba Allah, hei hambaku, Allah menyeru, apakah kamu mengira di saat aku menciptakan kalian ini adalah sia-sia? Maksudnya aku ciptakan begitu saja, selesai, kemudian setelah mati kamu, ya mati, akan menjadi debu dan selesai ceritamu? Tidak. Apakah kamu mengira tidak akan kembali kepadaku? Maksudnya mengingatkan imanmu itu mana? Yang menyadari bahwa saya kau akan kembali kepadaku itu mana? Semua yang kau lakukan akan dihadapkan kepadaku. Yang baik akan dapatkan kebaikan, yang jelek akan dapatkan hukuman. Mana keyakinanmu ini? Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna turja'un? Apakah kau menduga setelah kau mati beres selesai, kemudian tidak kembali kepadaku? Sehingga akan tidak ditanya kejahatanmu kepada saudaramu, kejahatanmu kepada ibumu, kejahatanmu kepada istrimu atau suamimu, tidak akan ditanya. Mana keyakinanmu, hai orang yang mengatakan iman ini? Diseru oleh Allah. Peringatan bagi kita, ketahuilah bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan ditanyakan. Ditanyakan semua yang kita lakukan. Jika itu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika itu adalah kejahatan akan kembali kepada kita dengan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Maksudnya apa? Al-an, alam ya'ni, sekaranglah. Apakah belum datang waktumu, hei orang-orang yang sadar? Apalagi yang sudah ngaji berbulan-bulan. Apalagi katanya mengaku iman, ini loh, yang mengaku iman kepada akhirat. Alam ya'ni lilladina amanu, apakah belum tiba masanya atau waktunya bagi orang yang mengaku dirinya beriman? An takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi, untuk bisa khusyuk di saat disebut nama Allah. Wa ma nazala minal haqqi, di saat disebut tentang kebenaran dari Allah, tentang adanya alam barzah, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, al-haq. Apakah belum menggugah hatimu ini semuanya, hai orang yang beriman? Kalau hari ini kau tidak ternyuh, tidak pernah sadar dengan itu semuanya, mana imanmu? Terus kapan kamu akan sadar? Alam yakni lilladina amanu antahsya. Ini al-an, al-an. Maksudnya al-an, saat inilah waktumu. Jangan nunda esok hari. Menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita, saat ini waktunya. Jangan nunda nanti, al-an. Alam ya'ni lilladzina, maksudnya. Apakah belum tiba waktunya? Maksudnya untuk teguran nih. Apa belum tiba waktumu untuk sadar? Kapan kamu mau sadar? Hah? Besok? Nunggu mati? Nunggu ini? Itu sih. Sekarang ini loh waktumu untuk sadar. Untuk bisa khusyuk di saat disebut nama Allah. Di saat disebut kebenaran, tadi disebut tentang kebenaran adanya, hari kebangkitan adanya. Hari bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Hari pembalasan, keyakinanmu ini loh. Yang harus hadir saat ini. Dan kamu rasakan saat ini. Walayakunu, jangan sampai mereka itu. Orang-orang yang mengatakan diri mereka adalah orang yang beriman, jangan mereka itu seperti kalladzina, seperti mereka-mereka utul kitab yang pernah diberi oleh Allah kitab suci, bimbingan dari umat terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, dari kaum Yahudi dan Nasrani, mingkoblu dari orang terdahulu, fatala alaihimul amadu, kemudian tala alaihimul amadu, kemudian temponya lama, dari dia faham, ngerti, dengan melaksanakannya pakai tempo. Sebagian mengatakan, para ulama ahli tafsir mengatakan, kemudian setelah itu jauh dari Nabi. Setelah datang Nabi, Nabi Isa putus. Atau Nabi Musa putus jauh. Sebagian menafsiri bahasanya apa? Kebenaran yang sudah kau simpan itu, kalau ternyata tidak segera kau rasakan dengan hatimu, kau rasakan dengan hatimu, tolal amadu, lama-lama, ya sudah keras hati, seperti tidak pernah dengar petuah. Maka kebaikan yang kita dengar hari ini harus segera kita lakukan. Seger terus nanti. Tapi coba, ya ini benar, kalau memang nasihat itu baru dengar tuh kayaknya seger di hati kita. Tapi setelah 2 hari, 3 hari sudah lupa. Tolal amadu, kau sudah jauh masanya dari mendengar nasihat tadi, jauh dari Nabi, jauh dari ulama, qasad qulubuhum, menjadi keraslah hati itu. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka akan menjadi fasik. Lah artinya apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang tolak amat. Jauh-jauh dari pembawa kebenaran. Jauh dari Nabi. Jauh dari orang yang mengingatkan kita. Kadang-kadang kalau kita baru disebut tentang kematian, Masya Allah, takut sehari, 2 hari, begitu kan? Tapi kadang-kadang beberapa waktu sudah lupa lagi. Dan begitulah manusia. Dan Imam Ghazali sudah mengingatkan urusan menyirami rohani itu seperti halnya kita menyirami bunga. Kalau ada bunga yang tidak disiram 3 hari akan layu, bahkan mungkin akan mati. Begitu juga yang namanya hati itu. Jika tidak selalu kita sirami dengan siraman rohani, ya, maka hati itu akan mati dan menjadi keras. Tolal amat, jauh dari sentuhan rohani. Jauh dari petuah. Jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 2 cara ini. Yang pertama adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah dibarengi dengan merenungi akan sesuatu yang selama ini kita yakini, terus kita perbaharui. Adapun berkenaan dengan kematian, Nabi sendiri selalu mengingatkan. Aktsiru min dzikri hadzi miladan, insyaallah ayat hadis berikutnya. Dan juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya ayun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas, disebutkan dzikro, orang yang selalu mengingat kematian, artinya agar hatinya itu hidup terus. Tapi kalau kita dibiarkan jauh dari petuah, makanya sangat kesian. Makanya orang kalau jauh dari pengajian, jauh dari majelis ilmu itu, semakin hari semakin keras hatinya. Kejahatan pun semakin berkembang. Begitu sebaliknya, orang yang dekat dengan kemuliaan, memperbanyak pengajian dan sebagainya, dan dia rindu untuk mendapatkan kebaikan, dia semakin hari semakin dekat dengan kebaikan. Dan ini peringatan saat ini loh, kau sudah mendengar kebaikan dari tadi. Kau mendengar kemuliaan dari tadi. Jangan ditunda lagi untuk menerima itu dan mengamalkan itu sebisa mungkin. Dan takutlah bahwasanya kalau ajal tiba, tidak akan ada gunanya apa yang kau kumpulkan dan apa yang kau miliki saat ini dari pangkat dan kekayaan. Dan juga ilmu. Maka jangan sampai kau menjadi seperti sebagian orang itu. Ngerti hari ini dibiarkan saja. Tidak segera ditindaklanjuti. Kalau Imam Haddad mengatakan ada ba'ith. Ba'ith itu adalah pilihan Allah terhadap sebagian hambanya, yaitu dengan cara Allah menggerakkan hatinya untuk merindukan kebaikan. Tiba-tiba tergerak di hati kita untuk melakukan kebaikan, namanya ba'ith yugliku, yang menjadikan dia itu tiba-tiba tergerak, saya ingin melakukan kebaikan. Itu adalah lintasan kebaikan, dan itu adalah sambutan pemberian dari Allah. Allah yajtabi ilaihi, Memang begitu, kadang-kadang kita tiba-tiba ingin berbuat baik dan sebagainya. Maka di saat ada ba'ith yang demikian ini, jangan Anda tolak. Kalau sudah Anda tolak, dia pergi, tidak akan datang lagi. Sehingga dikisahkan sebagian orang yang dia menjaga untuk melakukan kemakruhan sekalipun, apalagi yang namanya haram. Ada seorang kibar masyayikh, seorang guru besar yang soleh wali, dia adalah orang yang sangat menjaga, tidak pernah berucap di saat berada di WC, di toilet, karena tahu ini adalah sesuatu yang makruh dan tidak baik. Tapi suatu ketika di saat berada di toilet, di WC, tiba-tiba menjerit, tiba-tiba menyeru memanggil anaknya, ya ibni, wahai anakku, sini, sini, sini, wahai anakku, cepat sini. Anaknya bergegas lari kaget, takut ada apa-apa, sebab bapaknya tidak pernah ngomong di kamar mandi, di toilet. Lalu kok tiba-tiba saat ini ngomong di toilet, takut ada ular, takut ada yang mengganggunya, takut ada sesuatu yang menimpanya. Bergegaslah anak sang lari, abah ada apa, abah ada apa, abah, nak, aku terlintas di hatiku tadi, duit yang aku simpan di bawah tempat kasurku atau bantalku itu, aku ingin bersedekah kepada masjid atau kepada fakir miskin, ambil nak, takut aku keluar dari kamar mandi, berubah hatiku. Memang bergegas ini penting, sehingga kita tidak akan dijerat oleh janji-janji bohong. Setan mengajak berjanji, paling enak berjanji, kata setan. Sudah berjanji saja sudah disanjung oleh orang. Insya Allah saya akan bantu masjid ini, insya Allah 100 juta didengar sama orang, seneng kan? Biarpun setelah itu ngasih atau nggak ngasih, wah masya Allah, mau setan seneng menjanjikan, bukan janji. Akan tapi yang perlu kita penuhi adalah lintasan-lintasan kemuliaan itu. Jangan tunda esok hari. Akan tapi wakathiru minhum fasiqun, banyak di antara hamba-hamba yang mengerti kebenaran, kemudian setelah itu membiarkan begitu saja, tidak segera disambut ilmu yang ia ketahui, sehingga jauh masanya dari masa mengerti sampai jauh-jauh lupa, sehingga menjadilah orang fasik. Biarpun dia punya ilmu, akan tapi seperti orang yang tidak pernah punya ilmu, tidak punya kesadaran. Wal ayat fil babi katsiratun ma'lumatun, ayat yang berkenaan tentang hal ini banyak sekali. Artinya apa? Ayo kita bergegas dan berusahalah untuk selalu membuat kebaikan. Dan kami seru dari mimbar yang mulia ini, hei orang yang punya bakat untuk meniti jabatan. Jika memang bakatmu ada di situ, titi jabatan, akan tapi ingat, nomor satu kendakwah. Bukan urusan kocekmu, bukan urusan rumah megah yang engkau impikan, bukan. Akan lebih jadikan jabatanmu untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hamba yang punya bakat untuk berbisnis, menjadi seorang saudagar kaya, jadilah engkau orang yang paling kaya, tapi ingat urusanmu dengan Allah. Menjadilah orang kaya yang berbuat baik di jalan Allah dengan kekayaanmu. Kalau memang betul seperti itu, maka engkau akan selamat dengan kekayaanmu. Dan itulah Abdurrahman bin Auf masa zaman sekarang. Dan semua yang punya keahlian, ayo gunakan keahlianmu untuk di jalan Allah, agar kita mendapatkan bagian daripada kemuliaan. Kapan lagi kita berbuat? Jangan menunda esok hari, tulul amal, angan-angan, karena esok hari adalah belum tentu untuk kita. Tapi ingat, hari ini adalah untuk kita. Dan semuanya ayo menggugah diri kita sendiri, sadarkan diri kita sendiri. Dan dakwah banyak bermacam-macam, termasuk program dakwah yang dihadirkan oleh Al-Bajah, macam-macam. Kita membuka lapangan kepada siapapun yang ingin berjuang, dan kita ingin mengikat semuanya sehingga tidak ada yang putus. Dan ikatannya adalah bukan memberatkan, pokoknya mengikat. Kami ingin siapapun yang duduk di majelis ini sampai mati tidak akan putus, pengennya begitu. Siapapun yang bergabung dengan kemuliaan ini sampai mati tidak akan putus. Ini gimana caranya? Ini kita ingin membuat satu program-program yang mengikat. Sesaat kita mencipta, kita berdengan saudara-saudara yang membuat radio, agar pengajian di sini adalah untuk istilahnya mendaftar. Setelah itu dilanjutkan dengan media radio, internet dan sebagainya, atau pembangunan-pembangunan pondok yang punya uang, tanamkan investasi akhirat di pondok itu. Ayo bangun, sehingga sepanjang waktu dia tidak akan putus karena sudah mengikat. Apalagi program-program yang lainnya, program beasiswa untuk anak-anak yang akan kita cetak untuk menjadi ulama, ayo bergabung. Jangan sampai kita hanya menghadiri majelis saja, lihat di saat kita jauh pun jauh, karena kita kurang mengikat diri kita. Ayo kita ikat dengan perjuangan yang ada di sini. Dan juga kemarin kita ingin apapun yang bisa kita berikan, sampai kita itu menghadirkan program barang rongsok itu, sebetulnya hanya ingin ikat. Sekali lagi kami ingin, kami ingin orang-orang yang kenal dengan majelis ini, dia mengikat dirinya dengan misalnya biarpun hanya dengan sesuatu rongsok, banci rongsok dan sebagainya, atau apapun, kipas angin rongsok. Maksudnya apa? Aku pernah memberi ke tempat itu, jadi nyambung, aku pernah sambung dengan tempat itu, biarpun hanya seberapa rupiah. Sebab ketulusan itu akan membawa keberkahan. Ini kita ingin ngikat semuanya. Tidak ingin satu pun putus. Dan kalau ini adalah tidak pernah lepas, tidak pernah putus, Masya Allah. Luar biasa. Saya akan mudah tertolong kalau saya kepleset. Akan tertolong. Dan surga saya ini dibawa oleh hamba-hamba Allah. Kita tidak punya surga, lalu kita bagi-bagi surga. Tidak ada jaminan surga. Akan tapi kita itu berbuat. Itu karena kita mencari surga. Kita memperbesar program dakwah karena kita ingin memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan surga itu. Dan dengan harapan besar kepada Allah, tidak tahu surga kita siapa yang bawa. Mungkin yang bawa adalah ibu-ibu di belakang sana itu. Yang mendengar dengan khusyuk dari ahli maksiat, ternyata ibu menjadi seorang yang tobat diterima oleh Allah. Kok dia selamat masuk surga? Dia akan berkata, "Ya Allah, saya selamat gara-gara buya itu. Akhirnya saya dibawa." Jadi kita semuanya mencari surga. Makanya kita tidak ingin main-main, tidak ingin hanya sekedar pertemuan, harus ikut. Maka kami seru dari mimbar ini, diri Anda sendiri, ayo dengan majelis mulia ini, dengan kemampuan Anda, ayo. Dan ikatan yang indah, kita tidak mengikat dengan terpaksa. Misalnya apa? Keliling ke Damung Pak, nyumbang 100 juta, 200 juta, enggak seperti itu. Akan tapi kita ingin semuanya mengikat diri dengan kerelaan untuk perjuangan di sini. Pembangunan masih banyak. Kita punya program membuat stasiun radio setiap kabupaten kalau bisa. Dan membuat sekolah setiap kabupaten. Alhamdulillah, berita-berita baru, kabar gembira tentang aset pondok, tentang tanah, dan sebagainya ada. Selalu berkembang. Dan siapa pejuangnya? Ada semuanya. Ada pejuangnya. Dan itulah yang kami mohonkan kepada Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami kawan-kawan yang banyak yang bisa berjuang bersama kami. Tapi tidak pernah kita minta, ya Allah, berikan kepada kami tambang emas atau tambang minyak. Tidak. Tapi kita ingin orang yang banyak berjuang dengan kita. Dan doanya adalah, ya Allah, kirimkan kepada kami ahli surga, Allah, yang bisa berjuang dengan kami, ya Allah. Insya Allah yang berjuang ahli surga nanti, amin. Doa yang baik. Kenapa ada doa yang baik? Kita bukan, ya Allah, yang penting banyak, enggak ikhlas pun enggak apa-apa, enggak seperti itu. Kami ingin, ya Allah, jadikan yang berjuang di sini hanya orang ikhlas saja. Sehingga tidak akan memberikan duit ke tempat ini kecuali dunia ikhlas. Kita minta kepada orang semacam itu. Baik, kita lanjutkan, kita baca satu atau dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hadis yang 575. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah menepuk pundaknya. Faqala, dan berkata, kun, wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu fid dunia, di dunia ini, ka'annaka gharib, seolah-olah engkau itu seperti orang yang asing. Wa'abiru sabilin, atau orang yang nyebrang jalan. Sebentar atau terus di tengah jalan. Nyebrang. Saya ingin ngambil air di seberang sananya, sudah lewat saja airnya dari sana. Jangan menikmati di tengah jalan. Berarti kamu tidak sadar. Artinya saat ini kamu harus sadar kamu itu menuju ke satu tempat. Makanya jangan kamu mandek di sini. Sehingga pandanganmu ya ke tujuanmu sana. Maka ini membangun niat. Abidi sabil. Seperti orang lewat. Dan memang di dunia seperti lewat. Maksudnya sadar, hei Abdullah bin Umar, kamu harus ingat tujuanmu nanti. Bukan di dunia ini. Maka dari itu hendaknya kau ini bekalmu adalah untuk nanti di akhirat. Bukan berbekal untuk di dunia. Adapun masalah orang di dunia kaya dan melarat itu sudah jatah, sering kami ulang-ulang. Ahli surga yang kaya juga banyak, ahli surga yang melarat juga banyak. Ada orang kerja keras dari kecil sampai tua melarat terus juga ada. Bahkan dia yang punya ijazah 6 ijazahnya mereka. Enggak ada jaminan dengan ijazah dia kaya raya. Bahkan salah satu pendukung dakwah di sini adalah orang yang diberi oleh Allah kemudahan urusan rezekinya, dia adalah enggak tamat sekolah SR. Sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini loh surga ini loh harus kita kejar. Sudahlah, yang ahli kerja bekerjalah dengan cara yang benar. Tapi niat aku harus berjuang di jalan Allah. Di saat fakir pun tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasib buruk dia dengan kefakirannya mencuri lagi. Sengsara di dunia, fakir di dunia, tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Abidu sabil, orang yang melewati, Untuk menyadarkan ini perlu renungan yang panjang. Bagaimana aku menyeberang? Saya terbuktinya saya di dunia ini. Setahun, dua tahun. Berangan-angan besok harus bangun gedung ini. Besok harus bangun pabrik ini dan seterusnya. Ah, tidak tahu sepanjang-panjang hidupmu di dunia. Umurmu adalah pendek. Bahkan yang namanya dunia itu antik. Kalau tidak meninggalkanmu, kau akan meninggalkannya. Kadang belum mati pun sudah banyak dihalangi. Baru umur 46-45, tatanya pada fonis sama dokter, aduh, enggak boleh manis-manis makannya. Padahal yang paling enak adalah yang manis. Makanan enak semuanya. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Itu di dunia masih. Dan dia masih melihat dunianya. Sudah banyak dihalangi. Bangun gedung rumah mewah. Full AC, kulkas gede, ternyata enggak boleh minum dingin dan tidur di AC, ya kan nasib. Yo, itu dunia. Kadang masih kita lihat pun kita tidak bisa menggunakan semuanya. Tidak bisa menggunakan semuanya. Masya Allah. Akankah kita akan bertahan di tempat yang semacam itu? Dan kita tidak akan bertahan, mau tidak mau kita harus meninggalkan. Lah itulah sadar makna ini, maksudnya Sayyidina Rasulullah kok mengingatkan. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar, insya Allah enggak akan lupa. Akan tapi begitulah. Rasulullah mengingatkan kita, dan ilmu kita diambil dari Rasulullah melalui para sahabat Nabi. Wa kana bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan Sayyidina Umar itu kemudian berkata, yakulu, idha amsayta, falatantadhiri sabah. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Kalau engkau berada di sore hari, jangan tunggu esok hari, pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari ini, jangan nunggu sore hari. Artinya kalau ingin berbuat baik, ya sekarang. Sebab sore hari belum tentu milikmu. Selagi kamu di pagi hari, apakah siapa yang bisa menjamin kalau kita bakal hidup 2 jam yang akan datang? Ayo, satu. Enggak ada yang bisa menjamin. Apalagi esok hari. Maka jika di pagi hari, jangan engkau menanti esok pagi sore hari. Yang berada di suhari jangan nunggu pagi hari. Maksudnya apa? Berbuatlah seolah-olah kematian ada di matamu. Dan memang saat ini kematian luar. Saat ini malaikat Israel selalu mengintai. Artinya apa? Sesuai dengan jadwalnya. Tidak tahu jadwal kita mana yang lebih dulu. Kita ingin khusnul khotimah setelah panjang umur. Bermacam-macam ada yang saat ini kain kafannya itu masih ditanam tuh. Ada yang sudah dipintal, ada yang sudah digulung, ada yang sudah digunting kayaknya. Masya Allah, kita bakal mati semuanya. Gak pandang, gak muda. Kita berbicara tentang kawan-kawan kemarin, hari ini di pondok pesantren Darul Uqwah Dakwah. Kita tanya si A, si B, meninggal, teman wafat, Allah. Beliau bukan kakek atau nenek, akan tapi sudah meninggal. Ternyata untuk meninggal tidak harus menjadi kakek-kakek. Untuk meninggal tidak harus menjadi nenek-nenek. Yang muda bisa meninggal. Dan semua orang tahu yang itu. Dan semua orang meyakini. Akan tapi kenapa perilaku kita kayak gak yakin kalau kita mati? Kalau seandainya kita tahu bahwasanya kita harus hijrah dari sini. Ada berita berat bahasanya. Semoga aman-aman di negeri ini. Seandainya di sini akan ada sesuatu. Apakah banjir, gempa dan sebagainya, semuanya harus meninggalkan tempat ini. Dan terbukti tempat ini tidak bisa dihuni oleh siapapun karena akan tumbuh daun beracun. Pergi enggak kita kira-kira? Pergi. Bawa apa? Bawa bekal ya sedikit. Atau banyak. Kamu harus pindah ke pulau seberang itu. Membawa sebanyak banyaknya. Karena kita ngerti, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kita harus pindah ke sana. Lah kok ada orang nyantai saja? Kenapa enggak bawa bekal? Tenang aja, nanti di sana saya enggak, di sana enggak ada. Enggak ada orang jualan, enggak ada duit sana. Bekalmu ya saat ini dikasih tahu sama Pak Bupatinya. Bekalmu dari sini. Pasti lebih percaya kepada Pak Bupati daripada kepada Allah, ya enggak? Hah? Lebih percaya dengan penguasa daripada kepada Allah. Allah sudah ngerti di sana itu bekalmu ya saat ini. Kok enggak percaya-percaya ini gimana kita ini? Nah ini membangun keyakinan, kesadaran. Kemudian lihat, Sayyidina Umar mengatakan, khud min sihati kalimah radik. Di saat kamu sehat, jadikan di saat sehat ini untuk jaga-jaga, jangan-jangan nanti aku sakit. Maksudnya apa? Ya saat sehat berbuatlah sesuai dengan kemampuanmu di saat sehat. Giliran sakit kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kamu diberi kekayaan, maka berbuatlah dengan kekayaanmu sebelum datang kefakiran itu. Wa min hayatika li mautika. Dan di saat kamu hidup sebelum datang kematian. Kalau sudah kematian tiba, tidak bisa kita menghalanginya. Rawahu al-Bukhari. Hadis diriatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian dan usulahin yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirubal amin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, dan juga para pemirsa Baca TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan juga kami berikan kesempatan kepada para pendengar dan juga para pemirsa di rumah. Bagi Anda yang ingin bertanya atau bergabung kepada guru kita semua, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor kami, yaitu di TV www.facebook.com/buyayahya.albaja atau melalui telepon di 0231 830 8929. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati. Ini Buya yang saya mau tanyakan adalah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa faidha ja'a ajaluhum fala yastahiruna wala yastaqdimun. Itu kemudian kami kan kadang berdoa minta panjang umur Buya, agar kami bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak Buya. Kemudian itu kaitannya bagaimana Buya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan mengenai tanda-tanda orang munafik. Kalau misalnya tidak semua ilmu yang diberikan dari guru diamalkan, baru sebagian, apakah bisa dikatakan sebagai orang munafik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam ayat lain, fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam ayat yang ketiga adalah ini ada dua. Fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang tempo ajalmu, maka tidak ada satu pun yang bisa menunda. Tidak akan bisa menunda. Hari matimu hari itu ya hari itu. Tidak akan bisa. Lalu apa artinya doa? Doa secara hakikat tidak akan merubah takdir. Akan tetapi harus difahami, doa itu bagian daripada takdirmu. Jadi kalau kita membaca takdir, jangan sok seperti orang yang tahu takdir. Ya karena kamu banyak doa, itu berarti tanda kalau umurmu panjang. Begitu loh ceritanya. Yang enggak mau doa itu, wah itu mati cepetan, itu gitu ya deh. Jadi jangan sok tahu tentang masa matiku kapan, enggak. Jadi doa itu bagian daripada tak. Usahamu tidak akan merubah ketentuanmu yang seperti itu. Akan tapi usahamu itu bagian daripada takdir Allah. Maka kita berusaha. Kenapa kita berdoa? Bukankah sudah ditentukan oleh Allah? Kenapa silaturahmi memperpanjang umur dan sebagainya? Apakah benar dengan silaturahmi lalu umur saya panjang dan sebagainya? Kan sudah ditentukan matiku tanggal ini, jam ini. Siapa yang ngasih tahu kalau ini mati hari itu? Ayo. Makanya tandanya. Makanya dengan kita bersilaturahmi, umur panjang. Maksudnya apa? Ini silaturahmi, berdoa bagian daripada takdir. Yang mengenyangkan kita adalah siapa? Allah. Yakin yang menjadikan kita kenyang adalah Allah. Jam 9 nanti. Jam 9 nanti dicatat di Lauh Mahfudz bahasanya Anda bakal kenyang. Okay? Mestinya rumusnya adalah makan tidak makan saya harus kenyang. Coba. Kemudian apa? Saya akan cari makan, beli di depan. Apakah nanti berhujah? Kenapa kamu harus cari makan? Bukankah nanti bakal kenyang? Siapa ngasih tahu jam 9 kenyang? Karena Anda tidak tahu apakah jam 9 kenyang atau tidak kenyang, Anda mengikuti diri Anda sendiri karena lapar ngambil nasi. Setelah ngambil nasi baru kenyang. Jadi kenyangmu itu sudah diketahui Allah dari dulu kalau kau bakal kenyang jam 9. Jadi ngambil nasimu itu bagian daripada takdir Allah, usahamu. Ya enggak usaha, ya enggak usaha Pak. Oh, berarti jam 9-nya itu bagian lapar ya. Makanya doa itu hakikatnya tidak merubah, akan tapi doa itu bagian dari takdir. Dan doa itu adalah usaha batin seperti halnya usaha lahir. Hanya urusan akhirat saja orang yang urusan takdir ini biasanya ngentengin. Tapi urusan dunia, waduh, percaya betul dengan ketentuan. Buktinya apa? Jam 4 pagi sudah siap-siap mau kerja. Enggak pernah ada ngomong, kalau memang jatahku kaya, biarpun saya nongkrong di rumah kan pasti ada orang ngirim duit. Ada enggak gitu? Enggak ada. Ribuan orang itu setiap pagi di Cikarang sana, di Kediri sana yang berbondong-bondong kerja itu naik sepeda, ribuan orang lihat setiap pagi. Lah kok segitu banyak orang kok enggak pernah, kalau memang saya bakal dapat duit pasti dapat duit, enggak ada ngomong gitu. Tapi giliran urusan surga sama akhirat kok, ya kalau memang saya jatahnya ahli surga ya biarpun saya begini kan juga ahli surga ini. Jadi doamu bagian daripada takdir. Sebab apa? Kita tidak tahu pungkasan kita di mana. Jadi rentekan ketentuan Allah karena kamu berdoa. Jadi misalnya apa, 2017 kamu jadi orang kaya raya yang ahli surga, amin. Nah, ahli surganya penting, betul. Kaya raya tok masih diem ya, belum mau. Tapi kalian kaya surga harus mau. Kemudian dalam perjalananmu lihat, kamu punya impian, punya cita-cita, saya harus usaha, daftar kerja, punya modal, kembangkan, dan sebagainya. Cerita terus, setiap malam doa, minta doa dari kiai, dan sebagainya. Menjadilah orang kaya. Artinya, kaya itu sudah ditentukan oleh Allah, kamu bakal kaya. Tapi dalam menuju kekayaan itu kamu punya sejarah, dan itu juga ketentuan dari Allah. Maka engkau ditakdirkan oleh Allah, kullun yasaru lima khuliqalah. Semua ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, semua akan dimudahkan sesuai dengan tujuannya nanti. Kalau memang ahli surga, lihat, memang ketentuan sudah ditentukan oleh Allah, si fulan, kalian semua adalah ahli surga, amin. Nah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Tidak boleh lalu mengatakan, oh kalau memang saya jatuh ahli surga, biarpun saya maksiat tetap ahli surga. Loh, siapa yang bilang ente ahli surga? Ente tahu kalau ahli surga? Enggak. Lah karena ente tidak tahu ahli surga, gimana? Ya saya pengen jadi ahli surga. Pengen kan? Pengen. Ya sudah, kalau titi jalannya ahli surga, kamu nyampe surga. Biarpun masalah surga sudah diketahui oleh Allah. Si fulan yang ahli neraka, di neraka. Ini orang yang jauh dari neraka, neraka dia. Makanya dia pun kemana ya tetap ahli neraka. Dia makanya dimudahkan untuk ngerampok gampang, zina gampang, menyakiti saudaranya gampang, dolim sana, oh gampang. Maka tempatnya di neraka. Jadi yang tidak boleh kita sok tahu tentang takdir, tentang ketentuan akhir kita. Bahkan kita tidak boleh sok tahu di esok hari. Tapi semua adalah dalam rencana kita. Ada rencana dan Allah yang menghendaki, maka rencana kita sesuai dengan kehendak Allah terwujud. Rencana kita tidak sesuai kehendak Allah, banyak, dan itu tidak terwujud. Jadi doa kita adalah bagian daripada ketentuan Allah. Maka karena Allah menjadi menginginkan engkau panjang umur, rizki mulianya, maka Allah pun menggiring engkau sampai ke sana. Buktinya apa? Setiap malam doa. Setiap malam doa, kemudian usaha, ketemu orang-orang baik, sampai menjadi orang kaya ahli surga. Yang satu ini nasib. Doa mah enggak, usaha enggak, ya memang jatahnya adalah di kefakiran dan kehinaan. Ngaji juga enggak. Nah ini, jadi doa itu pada hakikatnya tidak merubah, pada hakikatnya kan, akan tapi doa itu rentetan dari usaha. Usaha seperti orang mau makan, kalau pengen kenyang harus ngambil nasi, berjalan ngambil nasi, ngambil piring dan sebagainya. Apakah ngambil piring itu mengenyangkan? Tidak. Ngambil piring dulu menuju makanan, setelah itu makan. Apakah jaminan yang sudah ngambil nasi kenyang? Oh tidak, makan ikannya dulu kena duri, gak jadi makan masuk rumah sakit. Gak bisa kita memastikan saya pasti kenyang, gak bisa. Berarti itu hanya usaha saja. Baik, ada pun masalah doa sudah pernah kita jabarkan di dalam satu, agar doa dikabul dan kita bagaimana prasangka baik kita kepada Allah di saat berdoa. Ini ada dalam satu CD yang sudah beredar, bagaimana agar doa dikabul menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah masalah doa dan takdir. Kemudian jika kita mendapatkan ilmu dari guru, kemudian kita belum bisa mengamalkan, kalau itu masalah kewajiban, kemudian kita tidak mengamalkan, kita dapat dosa. Kalau kesunahan, kita kurang, kita kehilangan kemuliaan, pangkat. Kalau itu kewajiban, kita dengar ilmu tentang kewajiban, kalau kita tidak mengamalkan, kita dosa. Tapi tidak harus munafik, tidak. Sebab munafik itu adalah di dalam hatinya itu yang rusak. Enggak percaya, enggak mau. Apaan itu? Merendahkan kebenaran. Tapi orang bermaksiat, orang beriman bermaksiat. Tapi setelah itu nyesel, ya Allah, aku sudah ngerti ilmu, kenapa aku melakukan, tobat, iman. Tapi munafik tidak. Orang munafik tidak meyakini itu semuanya. Jadi kalau dengar kebaikan, malah dia mencari. Mencari-cari celah untuk bisa selamat. Dia enggak mempercayai kebenaran. Ini orang munafik. Tapi kalau kita mendengar kebenaran, kok kita belum bisa mengamalkannya, lalu kita melakukan dosa, tidak harus disebut munafik. Dia adalah orang asyik, orang bermaksiat. Munafik adalah kafir di dalam batinnya. Kafir di dalam batinnya. Tapi dikhawatirkan kalau kita terus dalam kemaksiatan itu, kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi hendaknya kita banyak, maka alhamdulillah maha kasih Allah. Ada namanya tobat. Lah kalau kita langsung dianggap munafik gara-gara melakukan kemaksiatan, gak ada orang beriman. Karena semua dari kita bermaksiat. Mana orang beriman? Beriman ya kita beriman sesaat melakukan kesalahan, tapi ingat apa buah, apa untuk menambal kesalahan kita dengan cara bertobat, menyesal, menangis, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan bukan berbangga dengan kesalahan itu. Dan itu penyesalan itu hakiki, hakikat, sehingga orang nyesel itu ya nyesel, bukan pura-pura nyesel. Kalau pura-pura nyesel itu Allah maha tahu, orang nyesel itu ya nyesel, jadi aku melakukan kesalahan karena ini ahli iman, tapi kepleset dalam keharaman, dia menyesal, menangis dan sebagainya. Kalau saya gambarkan, biasanya memang untuk menggambarkan penyesalan itu paling susah kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan duit mungkin mudah. Misalnya Bapak ini punya gaji 10 juta. 5 juta deh, satu-satunya gaji. 5 juta diambil dari kantor. Taruh di jas. Naik motor begini, set. Sampai di rumah duitnya hilang. Padahal untuk ngutang di toko, ngambil beras, segala macam. Tak tahunya apa, hilang duit gara-gara jasnya bolong. Dia nyesel karena duitnya cuma satu-satu gaji, gak punya gaji lain lagi, sementara utang sudah ditagih. Nyesel dia, inget, marah sama jasnya ini. Kira-kira besok bulan depan diambil lagi dengan jas ini gak? Gak mungkin, karena dia cerdas. Kalau urusan duit memang kita cerdas. Nggak mungkin diambil lagi, mau bolong di duit, hilang lagi dah duit. Makanya sampai digambarkan Nabi, seorang mukmin tidak akan masuk lubang dua kali kemaksiatan. Misalnya melihat kekaroman di tempat itu, semoga Allah mengampuni semuanya. Ngelihat aurat di satu tempat, dia seorang mukmin, astagfirullah, saya melihat aurat, dia tobat. Mungkin dia bisa melihat aurat lagi di tempat lain, tapi seorang mukmin tidak akan mau melihat di tempat yang itu. Mungkin melakukan kemaksiatan lagi. Di saat di sini lihat aurat sampai dia ngintip dan sebagainya, lalu tobat. Astagfirullahaladzim. Karena dia tobat, saya tidak mau melihat ini. Tatanya dia pindah rumah yang sebelah lagi, tatanya di sana ada lagi. Maksiatnya tentu berbeda kalau orang mukmin. Tidak akan melakukan maksiat yang sama dengan niat yang serupa. Semestinya begitu seorang mukmin. Mungkin mengulang kemaksiatan. Akan tapi maksiat yang kedua ini adalah bukan direncanakan. Hendaknya seperti itu seorang mukmin. Mungkin kepleset dalam kemaksiatan, tapi ini kisahnya sudah beda. Makanya seorang mukmin tidak akan masuk dalam lubang dua kali. Misalnya kalau sudah disengat, orang sadar. Tangannya taruh di lubang, disengat sama kalau jengking. Kira-kira besok dimasukin lagi? Pasti enggak, sadar. Begitulah seorang mukmin. Jadi kalau melakukan kesalahan, iya mungkin. Tapi ingat tobat. Dan nyesel yang sesungguhnya. Nyesel itu dirasakan dengan hati. Bukan dengan astagfirullahnya saya nyesel. Enggak, ada penyesalan. Nyesel sampai nangis. Berjanji tidak mengulangi, secara otomatis sampai dikatakan Rasulullah, at-tobatun nadamatu. Hakikat tobat adalah adanya penyesalan. Biarpun setelah itu para ulama menjelaskan ada syarat berikutnya, al-iqlaq, meninggalkan kemaksiatan tersebut, berjanji tidak mengulangi, tapi intinya adalah di dalam penyesalan itu sendiri. Nah sekarang tanyakan diri kita sendiri, di saat kita melakukan penyesalan, kemaksiatan, ada penyesalan atau tidak? Kalau ada, itulah iman. Itulah iman. Mungkin orang bermaksiat, Bahkan mungkin dosa yang paling rendah seperti zina, riba dan sebagainya, nyesel atau tidak? Dan mungkin orang menyesal tapi dia masih melakukan, masih ada iman. Berada di kubang kehinaan, dia masih main riba dan sebagainya. Tapi dia berjanji, saya ingin mengentaskan diri dari mungkin seorang mabuk, tapi setiap mabuk dia masih sadar ini haram, haram, haram. Nyesel dia, menangis dia. Tapi besok kepleset lagi, menangis. Sampai dikatakan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang melakukan maksiatan, tobat. Setelah tobat maksiat lagi, ya Rasulullah, tobat. Setelah tobat nak maksiat lagi, ya Rasulullah, tobat. Setelah tobat maksiat lagi, ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, tobat lagi. Sampai kapan, ya Rasulullah? Sampai dia bosan, baru Allah bosan untuk memaafkannya. Tapi ingat, kemaksiat yang kedua bukan kemaksiat yang pertama. Nah ini masalah tobat ini. Tapi kalau sudah orang menikmati kemaksiatan, apalagi bangga dengan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan dibungkus dengan kesolehan, kebaikan sholat. Wah, dusta, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayahnya, ada di antara orang dengan ilmunya untuk menutupi kemaksiatannya, dengan pangkat kebesarannya untuk menutupi kebusukannya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memberikan kepada kita ketulusan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Buya, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk via Facebook. Ada sahabat kita Hamdun dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya masalah alkohol yang terkandung dalam obat, baik dalam bentuk tablet maupun sirup. Baik. Apa hukumnya meminum obat batuk misalnya yang di dalamnya terkandung alkohol 10,5%, itu Bu ya. Dan satu lagi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alkohol adalah ruhnya khamr. Khamr punya ruh, yaitu alkohol. Alkohol yang dikonsumsi itu. Maka alkohol itu kalau dikonsumsi hukumnya haram biarpun sedikit sekali. Sebab alkohol adalah haram. Masalah urusan diminum adalah haram jelas. Tetapi urusan masalah najis tidak najis, ini ada perbedaan. Urusan najis tidak najis lain. Kalau urusan dikonsumsi masuk ke mulut adalah haram. Obat batuk, cuman setan tuh pinter sampai ngomong, tapi Buya, obat batuk yang ada alkoholnya anak saya jodoh. Wah, ini anak bakat jadi Yahudi nanti, jangan-jangan. Na'udzubillah ya. Memang luar biasa, kalau sudah urusan produk-produk kafir itu anaknya seneng. Susu yang produknya orang Islam gak suka, katanya gak enak. Enakan produk Yahudi, ini kan problem nih. Dilatih anak kita. Seperti hanya orang kampung makan tiwul doyan, maka akhirnya orang kota bisa melatih anak kita dengan makan susu-susu yang produk Islam. Produknya kaum muslimin. Produknya saudara-saudara kita. Anggap saja biar kurang enak, yang bikin enak adalah lauk yang paling dahsyat, lapar itu dalam perutnya. Enggak perlu kita berbangga dengan produk-produk yang jadi luar, khususnya yang memang diindikasi itu adalah dari produk-produk Yahudi. Produk-produk Yahudi. Jadi ada ulama-ulama yang ada di Arab sana telah membongkar produk-produk yang ada sangkutannya dengan Yahudi, dan hendaknya kita menghindari sebisa mungkin. Kecuali kita misalnya hal-hal semacam yang tidak bisa, kalau masalah makan minum masih ada penggantinya. Cuman kadang-kadang urusan sesuatu yang tidak ada penggantinya, sementara kita harus bersaing dengan mereka, misalnya media-media informasi, kita pakai menggunakan produknya orang Yahudi, tapi untuk memerangi Yahudi, menggunakan senjata mereka untuk memerangi Yahudi. Tapi urusan makanan dan minuman kita masih bisa untuk menghindar. Nah, kenapa kita harus pakai susu yang haram itu, yang susu yang produk Yahudi itu? Kita beli aja susu tetangga, susu sapi itu lebih seger dan sebagainya. Termasuk minuman juga kadang begitu, obat batuk yang ada alkohol dia itu cocok anak saya, masya Allah. Ini kan problem. Nah, alkohol adalah haram dikonsumsi biarpun dalam kadar yang sangat sedikit. Adapun masalah alkohol najis tidaknya di baju dan pakaian, ini adalah perbedaan di antara ulama. Jumhur ulama, alkohol yang diminum, jumhur ulama mengatakan bahwasanya dari empat madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan alkohol itu adalah najis. Najis. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan seperti Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dalam madhab Imam Syafi'i, Syaukani mengatakan bahwasanya yang namanya khamr itu najisnya najis maknawi, bukan hissi. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, digabungkan dengan berhala. Berhala tidak najis secara lahir karena itu adalah batu, tapi batinnya itu adalah disembah. Maka ini sebagian ulama ini adalah masalah alkohol. Kalau kena tangan mungkin masih ada perkenan, tapi kalau masuk ke mulut dikonsumsi tidak ada tawar. Biarpun yang mengatakan alkohol tidak najis tetap diminum, hukumnya adalah haram. Sudahlah, masih ada obat batuk yang lainnya. Harus hati-hati kalau kita melanggar Allah, sembuh di situ dikasih penyakit yang lain yang dikhawatirkan. Hanya pengen setan yang menjerumuskan saja. Batuknya sembuh, tapi disiapkan untuk diberi paru-paru. Sakit paru-paru, na'udzubillah. Kenapa kita tidak yakin dengan Allah yang maha kuasa untuk menyembuhkan anak kita? Masih ada obat yang lainnya. Cari obat yang non-alkohol. Ada masalah digunakan di jasad, minyak wangi dan sebagainya. Ini juga ada lagi pembahasan. Apakah minyak wangi dalam alkohol itu? Alkohol dalam minyak wangi itu apakah alkohol yang selama ini dikonsumsi? Bukan. Jadi alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah nama kimianya pun beda dengan alkohol yang bisa diminum. Sebab alkohol yang dibikin minyak wangi itu kalau diminum bisa buta mata itu. Tidak bisa orang minum itu. Karena itu bukan diminum. Maka kalau memang seperti itu, alkohol yang digunakan minyak wangi itu seperti spiritus, bensin dan sebagainya. Siapa mau minum bensin? Tidak ada. Tapi tidak dikatakan najis berarti. Jadi alkohol yang ada di minyak wangi adalah bukan alkohol yang diminum. Maka dia bukan tergolong alkohol yang najis itu. Yang dibahas adalah alkohol yang diminum. Dan tanyakan kepada pakar kimia sana. Ini nama kimianya adalah beda. Akan tapi kalau kita anggap alkohol itu yang ada di minyak wangi sama, di situ ada perbedaan ulama. Selagi ada perbedaan ulama, hendaknya kita luas. Luas ya begini bunyinya. Kalau Anda beli, jangan yang pakai alkohol. Tapi kalau dikasih orang disemprot, jangan menolak. Kasihan yang nyemprot nanti. Ya sudah, oh Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh Masya Allah. Itu saja. Ini adalah cara bijak. Kalau beli yang non-alkohol, baik. Itu saja Insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, Buya. Yang kedua, dari hamba Allah, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya menikah dengan janda, tapi dia masih sering komunikasi dengan mantan suaminya lewat media dengan perkataan mesra. Bahkan kalau pulang kerja, yang mengantar adalah mantan suaminya. Apakah saya harus menceraikannya, Buya? Karena saya sakit hati, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menikah adalah harus memilih. Kalau menikah hanya urusan syahwat, akan ketemu pasangan yang salah. Khususnya yang punya sejarah masa lalu, punya perceraian. Ada seorang laki-laki bercerai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Menikah, cerai. Menikah, cerai. Menikah, cerai. Kadang ceritanya adalah karena saya punya istri enggak benar, baik. Terus yang kedua, istri enggak benar, baik. Yang ketiga, istri enggak benar. Oh, 3 banding 1. Jangan-jangan yang enggak benar ente. Jangan-jangan enggak benar ente. 3 orang kok masih salah terus. Nah, ini untuk mencermati. Maka kalau menikah itu ternyata harus milih. Dan itu pendidikan dari Nabi SAW. Setelah dipilih itu milih yang benar. Dan milih yang benar pun enggak cukup, harus mendidik. Maka kasus-kasus semacam itu juga kembali kepada seorang suami. Tidak bisa mendidik pasangannya mungkin. Tidak mendidik karomah kemuliaan. Atau tidak melacak dulu bagaimana kisah perceraiannya itu. Khususnya yang pernah punya masa lalu, pernah menikah dengan seorang laki-laki, kalau cerai hendaknya paling tidak tahu secara umum apa sih sebab perceraiannya. Lah kalau percayanya gara-gara kenapa? Gara-gara perempuan itu suka nuntut, kurang ajar dan sebagainya. Oh, mau kawin dengan dia? Enggak kan? Wah, perempuan itu kurang ajar. Suaminya ditempelengi setiap hari. Suka nyuri duit suami. Akhirnya sok jadi pahlawan. Biar aku nikahi dia, nanti akan aku didik. Oh, orang sakit ini. Milih yang benar. Dan setelah ketemu seorang istri yang benar, perlu dididik. Dan rijal kawam. Tubuh boleh kecil, akan tapi jiwa harus besar dalam mendidik. Ilmu boleh di bawah istri, akan tapi pendidikan harus ada. Memberi contoh yang baik paling tidak. Kadang orang tidak mendidik. Dan mungkin juga Pelanggaran seorang istri tidak lepas dari teridornya seorang suami. Malasnya seorang suami mengantarkan istri, menemani dan sebagainya. Akhirnya seorang istri harus ditemani oleh orang yang subhanallah setan membisikkan. Bahkan mungkin kawannya itu lebih bagus, lebih baik dari istri suaminya. Mungkin pelayanan dari temannya lebih bagus. Padahal pelayanan seorang laki-laki bisa saja dia hanya merayu dan sebagainya. Atau memang dibisik oleh setan untuk merusak. Dan memang sebagian seorang laki-laki itu memang pengen dipandang punya perjuangan, jadi jadi pahlawan. Laki-laki itu di mana-mana kalau duduk sama perempuan pengen jadi pahlawan, siapa saja sok membantu ini semuanya. Makanya hati-hati dengan laki-laki. Tapi laki-laki yang soleh, suami bapak ibu, masya Allah soleh. Sampai sedang ngomong, wahai para wanita, anggap semua laki-laki itu selagi bukan suamimu itu adalah serigala. Artinya membahayakan, biarpun ustadz yang jubahnya lebih gede dari ini, dia punya tersembunyi di dalam hatinya, di dalam dirinya ada syahwat, dan syahwat lebih ganas daripada serigala sendiri. Serigala hanya merusak jasadmu, akan lebih syahat, syahwat akan merusak batinmu. Ayo, lebih kejam dari serigala kan. Makanya dilarang dalam Al-Quran khulwah berduaan, apalagi dijemput naik sepeda. Lah suaminya dari dulu diem dok, kadang-kadang suaminya keker, gagah perkasa, istrinya dijemput sama laki-laki, iya jangan lama-lama ya, dungu itu laki-laki, harus ada cemburu. Makanya temani suami istrimu, ayomi istrimu, muliakan istrimu, hargai istrimu. Biasanya yang salah adalah seorang suami membuka itu semuanya dengan alasan itu sahabatku dan sebagainya. Ketahuilah selagi bukan suamimu adalah serigala. Maksudnya serigala bukan lalu kita bilang kamu serigala. Oh bukan. Artinya kita harus super hati-hati. Sehingga pendidikan dalam Al-Quran diharam, pendidikan dalam Islam diharamkan berduaan kalau bukan suami dan bukan mahramnya. Hati-hati. Apalagi fitnah zaman sekarang tidak sampai di situ. Perempuan dengan perempuan pun bisa masuk fitnah, penyakit. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya yang penting adalah pendidikan. Kalau istrimu takut kepada Allah, tidak akan terjerumus. Ada seorang suami punya istri, ternyata istrinya terjerumus, senang sama perempuan juga, pusing. Zaman-zaman rusak, apalagi saat ini mau dipropagandakan orang-orang sakit itu. Orang sakit yang menyerukan tentang senang laki-laki boleh dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, orang sakit dia. Dan kita nyatakan dari mimbar mulia ini, semua yang mendukung itu adalah orang sakit. Orang sakit kok didukung? Mesti orang sakit diobati. Ada penyakit koreng dan itu membahayakan, penyakit koreng membahayakan, bahkan menular dan sebagainya. Kita harus hargai hak asasi mereka. Biarkan, kalau begitu biar kita sama satu kampung, yuk korengan semuanya. Hanya orang gila yang ngomong begitu. Karena apa? Menghargai dia biar dia tidak merasa terkucilkan, karena kemana-mana dia korengan sendiri. Yuk kita korengan bareng dengan dia. Lakin ini yang nyeru LGBT itu. Ajib. Memang orang gila macam-macam. Al-junun funun. Sudah modelnya pakai label ustaz innalillah. Kalau urusan syariah kita harus marah. Karena ini haram mutlak qat'i, keluar dari iman yang menghalalkan itu. Kalau ada orang mencaci saya enteng, tapi kalau sudah agama dinodai kita harus marah. Kayfi. Ajib. Saya pakar-pakar psikologinya ternyata gila juga, karena sering urusan sama orang gila. Kalau gila benar masalah amat dia. Masya Allah, dukung hak asasi manusia, dia fitrahnya memang begitu, mau gimana lagi. Ajib, katanya dia profesor dalam ilmu psikologi. Nah inilah yang harus ya. Nah, maka bagaimana pertanyaan kembali, jadi kalau memang wanita itu adalah wanita yang subhanallah kurang bisa dididik dan sebagainya, dan Anda sudah mengingatkan sekali, dua kali, tiga kali, maka khawatir terjerumus dalam keharaman, Anda cerai saja dan biar dia menikah dengan mantan suaminya, selesai. Dan ingat, kami ingatkan kepada para suami, jangan sok menjadi pahlawan. Selagi Anda tidak mampu, jika itu mengarah kepada maksiatan besar, segera lepas. Kadang sok jadi pahlawan, kalau tidak dengan saya nanti lebih parah lagi, kasihan suaminya nanti. Oh hebat bener inti ini, kasihan suaminya nanti, biar saya saja yang sabar. Kamu yang gila bukan sabar. Ada pernah suatu ketika menemukan orang, kalau nanti saya lepas dia, dia belum baik, nanti kan kasihan suaminya. Oh, selama ini dia sudah melakukan pelanggaran dia. Dia dengan laki-laki itu dan seterusnya. Kamu mau jadi pahlawan apa? Pahlawan dungu, pahlawan ompong, enggak punya perjuangan. Harus ada ketegasan di situ. Beri pendidikan. Tentunya itu diberi pendidikan, dinasihati, didudukkan, dinasihati, datangkan orang-orang soleh untuk ya, kalau ternyata dia masih membangkang dengan kebrutalannya, jangan sok jadi pahlawan. Apalagi kalau saya mah sabar, enggak apa-apa. Biasanya itu pasti ada sesuatu. Yang pertama, mungkin dia cantik, atau mungkin dia kaya, atau mungkin dia punya pangkat, apakah itu nasab dan sebagainya. Sehingga ingin mempertahankan hanya urusan prestis nama saja. Kalau saya cerai dari dia, nanti saya turun, bisa begitu. Ini musibah. Kalau sudah perempuan melakukan keharaman, apalagi dia sering mesra-mesraan dan sebagainya, hanya laki-laki, kamu dikatakan, man la yaghiru fa huwa khinzir. Laki-laki yang tidak punya cemburu itu hanya babi. Justru keistimewaan seorang laki-laki cemburu. Enggak boleh merasa istriku enggak bisa begitu, enggak. Aku mencintai istriku. Istriku hanya milikku saja. Harus begitu. Hei, dibonceng masih. Maafin ya, enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Oh, jangan sering-sering. Berarti boleh dong. Jadi, masyaallah. Ada. Baik, jadi kami nasihatkan kepada yang bertanya, semoga Allah menjaga istri Anda, tapi ingat, sekarang didik, dudukkan untuk nasihat baik-baik, kemudian setelah itu, kalau memang ternyata dengan nasihat tidak bisa, maka Anda boleh ngambil keputusan, atau nanti datangkan orang untuk menasihati dia juga. Sebab mohon maaf, dia punya kenangan khusus sebelum dengan Anda, karena dia adalah mantan suami. Seorang suami bukan hanya sekedar seorang kenalan dan pacaran, akan tadi punya kisah-kisah, dia menjalani hidup, ibaratnya dia tahu luar dalamnya, bahkan dia ngerti bahasa isyaratnya, semuanya paham, yang orang lain tidak paham suami istri ngerti, dan dia punya kisah yang Anda tidak tahu, maka sangat berbahaya yang demikian itu. Dan memang subhanallah, itu setan itu dahsyat. Di saat jadi suami istri berantem, di saat cerai zina, ajib kita menemukan, di saat masih suami istri berantem terus, di saat cerai melakukan perzinahan, ajib, diberi yang halal enggak mau milih neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Baik, itu saja. Kemudian setelah itu Anda kembalikan kepada orang tuanya dan dihimbau untuk bisa menikah dengan laki-laki tersebut segera, takut dia melakukan perzinahan. Kalaupun dia menikah dengan laki-laki lain pun mungkin akan tetap seperti itu. Baik, orang baik hanya dengan orang baik, orang jelek ketemu orang jelek, dan semoga menjadi baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumritna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tusir alina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ingatkan kami saat kematian ya Allah, setiap saat ya Allah. Jangan sampai kami lupa dan lalai, agar kami selalu berbekal ya Allah untuk setelah kematian ya Allah. Jangan sampai dunia ini menjadikan kami lupa ya Allah kepada akhirat ya Allah. Jangan sampai kekayaan yang kau berikan kepada kami menjadikan kami lupa kepada akhirat. Jangan sampai pangkat yang kau berikan kepada kami menjadi kami lupa kepada akhirat ya Allah. Ya Allah, dan mudahkan kami untuk menggunakan dunia ini menuju akhirat-Mu ya Allah. Jadikanlah pangkat yang kau berikan kepada kami bisa menjadi kendaraan menuju akhirat-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan kebaikan, dan jadikan kami golongan orang yang selalu menyegerakan kebaikan ya Allah, tidak menunda-nunda ya Allah. Dan mudahkan kami untuk bersegera untuk taubat kembali kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai kami tergolong menjadi orang yang menunda-nunda taubat ya Allah. Sungguh dosa kami sangat banyak, dan kami mohon jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Beri kepada kami kesempatan untuk taubat ya Allah. Beri kepada kami kesempatan untuk melakukan kebaikan ya Allah. Beri kesempatan kepada kami untuk tobat ya Allah. Sungguh dosa yang kami lakukan teramat banyak ya Allah. Sesaat dosa dengan mata kami ya Allah, sesaat dosa dengan lidah kami ya Allah, sesaat dosa ya Allah dengan telinga kami, dengan anggota tubuh kami yang Kau maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi ya Allah di hadapan-Mu ya Allah, semua terlihat ya Allah. Dan sungguh jika engkau tidak mengampuni kami saat ini di dunia, engkau akan menuntut kepada kami di akhirat dan kami takut hukuman-Mu. Maka kami mohon ampuni kami saat ini, ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa yang kami lakukan, ampuni ya Allah. Dan bencikan kami dengan kemaksiatan ya Allah. Bencikan kami dengan dosa ya Allah. Dan mudahkan kami melakukan ketaatan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sifat kikir ya Allah. Jauhkan kami dari sifat bakhil pelit ya Allah. Buka hati kami ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah. Untuk melakukan kebaikan dengan harta kami ya Allah. Sadarkan kami ya Allah bahasanya dunia ini akan kami tinggal ya Allah. Dan berikan kepada kami kemudahan urusan dunia kami untuk bekal di akhirat nanti ya Allah. Dan yang sudah kau mudahkan urusan dunia mereka, maka mudahkan mereka untuk bisa berbuat baik dengan harta mereka ya Allah. Dan mereka yang setelah berbuat baik ya Allah, yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan dikirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas ya Allah. Siapapun yang bergabung bersama kami, berikan keikhlasan ya Allah. Dan sambungkan kami dengan program-program kemuliaan ya Allah. Jangan jauhkan kami dari tempat itu ya Allah. Seperti Engkau telah kumpulkan kami saat ini, kami mohon jangan jauhkan kami ya Allah. Kami ingin kelak setelah panjang umur mati dalam kemuliaan, di tempat yang mulia ya Allah, bersama orang yang Kau ridai dan Kau cintai ya Allah. Dan seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami ya Allah dari keharaman ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Syahwat yang haram, jauhkan kami dari melibaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Mudahkan pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dari busuknya zina, kami mohon bencikan hati mereka kepada zina dan berikan kesadaran dan pertobatan, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia ya Allah. Lupakan orang yang pernah mengetahui kalau dia berzina ya Allah. Ya Allah, sehingga mereka tetap mulia di dunia dan muliakan nanti di akhirat ya Allah. Tutup aib mereka di akhirat dan jauhkan kami dari melibaskan syahwat dengan cara yang haram, zina, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan itu. Siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan ini, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Zaman-zaman mengerikan ya Allah, jaga kami dan anak-anak kami ya Allah. Sungguh jika anak kami Engkau jaga, tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Maka kami mohon lindungi anak-anak kami, jaga kemuliaan, jaga kehormatan mereka, jaga iman dan akhlak mereka. Jadikan kami dan orang tua kami menjadi ahli surga-Mu. Jadikan kami dan anak-anak kami menjadi ahli surga-Mu. Jadikan kami dan guru-guru kami menjadi ahli surga-Mu. Jadikan kami dan murid-murid kami ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka. Dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah. Jauhkan kami dari dendam ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, yang menggunjing kami, menfitnah kami, siapapun mereka ya Allah, kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad masuk neraka gara-gara kami. Jadikan kami sebab orang lain masuk surga-Mu ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan jadikan anak-anak kami anak yang soleh-soleha. Para santri-santri ya Allah, jadikan mereka semua, anak kami dan para santri semua, penerus perjuangan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang berjuang dengan harta mereka, yang berjuang dengan ilmu mereka, yang berjuang dengan tenaga mereka, yang berjuang dengan pikiran mereka, yang selalu memanjatkan doa untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Ya Allah, berikan kepada kami khusnul khatimah. Mati dalam